Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah mahram yang semoga dirahmati Allah. Segala puji adalah milik Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah pada sampai sunah-sunahnya sampai akhir zaman. Amin. Sekalian mohon izin Pak Amir untuk minta waktu 2 menit saja sebelum beliau Ustaz Taris menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Di sini Pak Amir mendapat amanah dari hamba Allah, salah satu jamaah kita yang telah mendapat karunia Allah berupa amanah keturunan beberapa anak putri yang pertama, yaitu Dr. Abdi Marang Gusti Al-Haq. Beliau ditinggal di RT2, ini rumah Gria Medika. Diberikan karunia Allah berupa keturunan seorang putri dari Ibu Rizki Ayu Abrilandi yang lahir pada 29 Oktober tahun 2018 di Rumah Sakit CIH Yogyakarta. Pertama mohon kepada Allah semoga Allah karuniakan taufik dan hidayah dan makmunah kepada Ananda Aisyah, dan juga kepada mohon doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini Allah karuniakan yaitu anak yang salihah, anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, anak yang nantinya akan bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsanya. Amin. Mungkin ini saja, dan nanti insyaallah sebagaimana kewajiban dalam kajian ini, nanti insyaallah beliau diberikan karunia Allah berupa rezeki, nanti akan diberikan nasi dus selepas kajian ini insyaallah. Matur suwun atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Rosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari Kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Di sarahnya kemarin kita terakhir baca hadis tentang cita-cita dan keinginan Nabi agar Jazirah Arab itu bersih dari orang yang beragama dengan agama selain Islam. Di antaranya Nabi menyampaikan la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab. Sungguh akan aku usir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab hatta la ada'a fiha illa musliman. Sehingga tidaklah kubiarkan di Jazirah Arab ada orang kecuali hanya orang Islam. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Hakadha, dan demikian, ini adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antara cita-cita Nabi adalah bersihnya Jazirah Arab dari orang yang berdomisili tetap alias penduduk yang dia di luar Islam. dan cita-cita Nabi ini baru terwujud di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di zaman Umar, Jazirah Arab bersih dari orang yang beragama dengan agama di luar Islam. Oleh karena itu maka satu hal yang disesalkan oleh pensyarah Syekh Muzaimin rahimallahu taala, adanya kesukaan sebagian penduduk Arab Saudi yang mempekerjakan non-Muslim di Arab Saudi. Beliau sampaikan, wa ma'al asafi syadid, namun sangat disayangkan saat ini dijumpai banyak orang, yaitu masyarakat Arab Saudi yang seakan-akan berlomba untuk mendatangkan non-Muslim, Yahudi, Nasrani, bahkan penyembah berhala ke negeri Arab Saudi untuk jadi pekerja. Bahkan sebagiannya mengklaim bahwasanya pekerja yang non-Muslim lebih bagus daripada kaum Muslimin. Ini tentu satu hal yang tidak boleh. Beliau katakan ini adalah orang yang punya anggapan semacam ini, pekerja non-Muslim itu lebih baik, lebih tekun, lebih dan sebagainya daripada Muslim. Maka ini adalah orang yang dipermainkan oleh setan. Maka setan mempermainkan akal sebagian orang sehingga lebih mengutamakan non-Muslim daripada orang yang sama-sama orang yang beriman. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, wala abdun mu'minin khairum mimusyki walau a'jabakum, sungguh seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun engkau kagum dengannya, karena mereka mengajak kepada neraka dan Allah mengajak pada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, maka satu hal yang selayaknya menjadi prinsip orang yang beriman, berpihak kepada sesama orang-orang yang beriman. Dan keberpihakan ini dalam bentuk misalnya mencari pekerja atau kemudian hal-hal yang semacam itu. Ini ketika ada satu produk, sama-sama produk itu untuk satu kepentingan, namun ini produk seorang Muslim dan ini produk non-Muslim, maka pada dasarnya hendaknya seorang Muslim mengutamakan milik saudaranya sendiri. Ini kecuali memang produk kaum Muslimin itu kalah jauh, padahal kita perlu produk yang berkualitas. Namun jika kurang lebih ya kata orang 11-12, ya, maka hendaknya seorang Muslim berpihak pada sesama Muslim. Demikian juga misalnya berobat ke klinik atau ke rumah sakit, antara ini milik kaum Muslimin apakah milik non Muslim. Jika kurang lebih keadaannya cuma 11-12, ya kurang lebih sama, maka hendaknya seorang Muslim mengutamakan, memanfaatkan dan berpihak kepada saudaranya sendiri. Seandainya memang ada kelebihan pelayanan di rumah sakit non-Muslim misalnya, maka tetap satu hal yang diwaspadai, tidak ada jaminan bahwasanya berubah di sana itu nanti berujung, nanti hasilnya adalah bisa pulang. Boleh jadi berubah di sana, hasilnya dampak akhirnya adalah mati di sana. Maka bayangkan mati dalam keadaan di atasnya ada berhala, di atas kepalanya ada berhala. Apakah itu satu hal yang diinginkan, satu hal yang diharapkan, padahal semuanya mengharapkan husnul khatimah. Maka kira-kira kalau mati kemudian sakaratul maut di ruangan, dan ternyata ruangan tersebut atasnya adalah berhala, bahasa lainnya, bahasa Al-Quran namanya taghut, dan seterusnya, kira-kira ini lebih dekat husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Ya, tentu tidaklah diragukan, ya, itu lebih dekat pada su'ul khatimah daripada husnul khatimah. Maka meskipun boleh jadi orang, oh ini rumah sakit non muslim ini punya kelebihan begini dan begitu, maka hendaknya ini satu hal yang disadari. Katanya cita-cita utamanya adalah husnul khatimah, lah kok malah cari tempat yang kira-kira membawa pada su'ul khatimah. Dan tidak ada yang bisa menjamin kita pulang dari rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, maka hendaknya seorang muslim semangatnya adalah berpihak kepada saudaranya kaum muslimin, mendukung ekonomi saudaranya, mendukung usaha saudaranya, dan seterusnya. Apa yang bisa kita bantu untuk mendukung sesama kaum muslim, hendaklah itulah yang diutamakan. Oleh karena itu, maka di antara hal yang Nabi lakukan saat beliau pindah ke hijrah ke Madinah, Nabi jumpai pasar itu, pasar Madinah adalah dikuasai oleh Yahudi. Ini pasar Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi, bahkan pasar itu milik orang Yahudi, ada di kampung Yahudi. Maka di antara yang Nabi lakukan, ya, di antara yang Nabi lakukan adalah bikin pasar tandingan. Ya, Nabi bikin pasar tandingan di tempat yang lebih bagus, strategis, meskipun pasar itu pasar baru. Ya, namun karena beliau pilih tempat yang strategis dan seterusnya, maka pasar lama pun tersedot. Dan itu bikin marah orang-orang Yahudi. Sampai orang Yahudi kemudian membakar pasar yang Nabi bangun. Dibakar, Nabi tidak kemudian putus asa, bangun lagi di tempat yang lain yang lebih strategis lagi. Ini tempat yang lebih strategis lagi. Maka Nabi berupaya untuk gembosi ekonomi orang kafir. Ini berupaya untuk kemudian membesarkan ekonomi kaum muslimin. Maka tidaklah hal ini, semangat Nabi ini diwarisi oleh kaum muslimin. Bahasanya kita mengutamakan saudara kita. Jangan kemudian malah beranggapan, oh produk orang kafir jauh lebih bagus, oh pelayanannya orang kafir jauh lebih top dan seterusnya. Jangan punya prinsip demikian. Namun hendaknya semangat kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara kita sendiri. Maka semangatnya adalah wala abadun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Biasanya orang yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, daripada orang kafir, meskipun engkau terkagum-kagum terkagum-kagum dengan mereka. Kalau ini terkagum dengan gantengnya, boleh jadi kemudian kalau untuk produk, wah ini lebih terkagum-kagum dengan nyeninya, padahal ternyata fungsinya sama. Wah ini terkagum-kagum dengan pelayanan rumah sakitnya, padahal ternyata kebetulan saja. Ternyata kebetulan saja, atau kemudian cuma di satu aspek saja, pada di aspek-aspek yang lain juga punya kekurangan. Karena prinsipnya kemudian mengedepankan non-muslim, akhirnya kekurangannya tidak kelihatan. Karena sudah kadung cinta. Maka kalau sudah terlandung cinta, itu sisi negatif jadi tidak kelihatan. Sisi positif itu yang ditonjol-tonjolkan yang lebih kelihatan. Ini problemnya bukan problem realita, namun problemnya problem hati. Karena hati sudah punya kecondongan, hati punya kecenderungan. Yang selama itu upaya manusia, pelayanan manusia, tidak ada yang tidak punya kekurangan. Tidak ada yang tidak pada kekurangan. Demikian juga sekolah. Ini sekolah milik muslim, sekolah milik non-muslim. Maka hendaknya semangat kaum muslimin meramaikan sekolah milik muslim. Masalah kemudahan kekurangan, maka ini jerih payah manusia, ya, usaha manusia, tak ada yang tak cacat. Ya, tinggal semangatnya itu, cintanya kemana? Ya, tinggal cintanya kemana, berpihaknya kemana? Nanti kalau berpihaknya kepada kaum muslimin, ya, maka kekurangan-kekurangan itu bisa dimaklumi. Ya. Nah, kalau berpihaknya sudah kepada misalnya sekolah atau kampusnya non muslim, nah, maka nanti punyanya orang Islam kelihatannya jelek banget, tidak bisa dimaklumi. Padahal di tempat yang dia kagumi itu sebenarnya ya juga banyak kekurangan. Namun sudah kadung cintrong, nah, maka kekurangannya tidak kelihatan. Oleh karena itu kemudian beliau katakan waspada dan waspada untuk masyarakat Arab Saudi mendatangkan pekerja non muslim, Yahudi, Nasrani atau penyembah berhala, Buddha dan yang lainnya ke jazirah Arab. Karena jazirah Arab adalah jazirah Islam. Ini dari jazirah Arab lah berawalnya Islam dan nanti kembalinya Islam juga di jazirah Arab. Maka bagaimanakah mungkin kita jadikan orang yang dalam tanda kutip orang yang najis, karena orang kafir dalam keyakinan muslim najis, bukan badannya namun najis akidahnya dan agamanya. Dan kita letakkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah anak dan istri kita, di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu jadi pembantu rumah tangga, orang yang kerja di rumah. Maka ketika ini terjadi di jazirah Arab, maka ini mu'dinun bil halaki wala buddha, maka ini adalah petanda kebinasaan dan ini satu keniscayaan. Oleh karena itu, karena demikianlah budaya sebagian masyarakat Arab Saudi semangat untuk mendatangkan pekerjaan muslim lain dengan keadaan di masa silam, maka boleh katakan siapa yang merenungkan keadaan masyarakat Arab Saudi saat ini dibandingkan dengan keadaannya tempo hari, maka dia jumpai perbedaan yang besar. Seandainya bukan karena adanya generasi-generasi muda Islam yang Allah berikan nikmat, Allah berikan anugerah semangat untuk komitmen beragama, yang semoga Allah kemudian teguhkan mereka. Seandainya bukan karena hal ini, tentu kita akan lihat kejelekan yang demikian banyak. Dan semoga Allah menyayangi kita dengan maafnya, kemudian dengan sebab sejumlah anak-anak muda yang soleh, yang mereka punya semangat kebangkitan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawetkan anugerahnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ketujuh di bab amar ma'ruf nahi mungkar adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan waspadai dan hati-hati dengan duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, boleh jadi duduk-duduk di pinggir jalan itu teras yang di pinggir jalan, atau gardu ronda di pinggir jalan, atau yang lain. Faqalu, lantas sahabat bertanya, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun. Tidak boleh tidak kami perlu tempat untuk duduk-duduk. Natahatta sufiha, yang kami bisa pakai untuk ngobrol. Ya, untuk kongko-kongko. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian enggan kecuali harus duduk pinggir jalan, maka berikan kepada jalan hak jalan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu hak jalan? Rasul kemudian mengatakan, hak jalan ada lima. Yang pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, tidak ganggu orang yang lewat. Yang ketiga, menjawab salam orang yang lewat. Yang keempat dan yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Muttafaqun alaihi. Maka hadis ini diletakkan di bab amar ma'ruf nahi mungkar karena salah satu hak jalan adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Nabi katakan, iyyakum wal julus fi turuqat. Ini adalah kalimat tahzir. Ini adalah bentuk mengingatkan bahaya atau melarang. Artinya, aku ingatkan kalian tentang kejelekan dan bahaya duduk di pinggir jalan. karena duduk di pinggir jalan itu menyebabkan melihat dan menyingkap hal-hal yang orang yang lewat itu sebenarnya tidak ingin diketahui. Ya, baik dia orang yang pergi atau orang yang pulang. Dan karena ketika orang itu lihat-lihat di pinggir jalan, maka menyebabkan an-nadhar fi ma ma'ahum min al-arad. Arad artinya barang-barang. Barang-barang yang mereka bawa pulang ke rumah. Yang boleh jadi barang tersebut bersifat bersifat pribadi, yang dia tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Dan karena pinggir duduk-duduk di pinggir jalan itu seringkali yufdi ila menyebabkan obrolan dan menggunjing orang yang lewat. Seringkali kalau orang itu duduk-duduk pinggir jalan, baik di gardu ronda atau yang lain, maka orang yang lewat itu jadi bahan pembicaraan. Si A lewat, begitu si A lewat ada inspirasi ngomongkan seputar si A. Ya, maka banyak orang idza marra min indihim ahadun, jika ada seseorang yang lewat di dekat mereka, maka banyak orang punya kebiasaan ini jadi bahan inspirasi untuk kemudian mereka mulai berbicara fi'irbihi tentang kehormatan atau seputar orang yang baru saja lewat. Maka intinya duduk kongko-kongko pinggir jalan itu memiliki mafasid, banyak aspek-aspek negatif. Banyak aspek-aspek negatif, menjadikan orang yang lewat sebagai bahan pembicaraan, atau kemudian timbul kreativitas-kreativitas usil. Ini siapa yang lewat kemudian boleh jadi dilempari kerikil dari belakang dan sebagainya. Apa kemudian ada orang yang lewat kemudian sejak dari jauh dipelototi. Dan ini bikin orang itu tidak nyaman lewat. Bikin orang tidak nyaman lewat. Dilihatin terus. Orang dari kejauhan merasa, oh saya kok dilihatin terus. Nanti kemudian setelah lewat pun masih dilihatin dari belakang. Ini bikin orang tidak nyaman. Ini mengganggu. Ini mengganggu. Itu diantara banyak dampak negatif duduk di pinggir jalan dengan berbagai macam bentuknya. Maka setelah Nabi ingatkan tentang bahaya negatif, bahaya dan sisi negatif duduk-duduk pinggir jalan, sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak boleh tidak harus punya tempat untuk duduk-duduk. Artinya kami duduk-duduk ngobrol, satu kemudian mendapatkan kenyamanan dengan kawannya, mendapatkan kedekatan dengan kawannya. Artinya duduk-duduk ini mengandung khair, mengandung kebaikan, mengandung manfaat. Maka sahabat mengatakan, wahai Nabi, duduk-duduk kami di pinggir jalan itu ada faedahnya, begini-begini. Jadi tambah akrab, jadi tambah kenal dengan tetangga, dengan kawan, dan seterusnya. Itu manfaat. Maka tatkala Nabi melihat bahasanya mereka bersekeras untuk duduk pinggir jalan, maka Nabi mengatakan, ya jika demikian berikanlah hak jalan. Maka Nabi tidak bersikap keras kepada para sahabat. Nabi tidak larang mereka untuk duduk-duduk yang sebagian yang ngobrol dengan yang lain, sebagian yang menyatu dengan yang lain, sebagian merasa nyaman dengan yang lain. Ya, Nabi tidaklah keras dalam masalah ini. Kenapa? Karena di antara sifat Nabi adalah bil mu'minina ra'ufur rahim, seorang yang lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka Nabi katakan, jika kalian ngotot mau duduk pinggir jalan, maka berikanlah kepada jalan apa yang jadi haknya. Sahabat kemudian bertanya, lantas apa itu hak jalan? Nabi sampaikan hak jalan ada 5. Yang pertama, menundukkan pandangan. Jangan melototi orang yang lewat. Baik yang lewat itu cewek ataupun bukan cewek. baik yang lewat itu lawan jenis ataupun bukan lawan jenis. Ya, meskipun yang duduk-duduk pinggir sini laki-laki, meskipun yang lewat itu laki-laki, maka tundukkan pandangan, jangan pelototi. Karena melototi orang yang lewat, meskipun sama jenis, itu tetap membuat orang yang dipelototi tidak nyaman. Apalagi kemudian pandangannya aneh, wah ini jangan-jangan gay lagi yang melototi saya, nanti lebih tidak nyaman lagi. Ini kok yang duduk-duduk itu ada lima, kok ada satu orang itu mengamati saya terus, jangan-jangan gay ini, cara matanya gini, gini dan gitu. Ya, maka melototi orang yang lewat tidak boleh. Ya, Nabi katakan tundukkan pandangan. Maka tundukkan pandangan, jangan melototi. Menyamur orang yang lewat, baik itu sama-sama laki-laki ataupun lawan jenis. Kalau itu lawan jenis jelas tidak boleh. Wajib bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan dari lawan jenis. Demikian juga meskipun yang lewat itu laki-laki, kadalik sama, tidak boleh dipelototi. Kemudian, dan demikian juga seorang perempuan punya kewajiban untuk menundukkan pandangan dari laki-laki yang lewat. Maka jangan kemudian latuhidul basar, jangan pelototi. Jangan menatap tajam-tajam. Menatap tajam-tajam, bahasa bebasnya melototi. Jangan melototi orang yang lewat, di antaranya adalah melototi barang bawaannya. Di antaranya melototi barang bawaannya. Dia nenteng apa, jalan kaki sambil nenteng. Wah, terus yang diamati bungkus apa ini ya? Bahwa bungkus apa, kalau bisa kemudian ditebak, nanti jadikan bahan omongan. Nah, ini tadi yang lewat wanita itu membawa bungkusan akikoh misalnya. Wah, tapi kok double ya? Wah, ini tempat saya dapat kiriman tanda ya. Nah, itu mengganggu kenyamanan. Melototi barang bawaan, nah itu juga tidak boleh. Itu mengganggu, ya, mengganggu orang yang lewat. Di masa silam, laki-laki membawa barang bawaan untuk keperluan aradul bait, kebutuhan rumah tangga harian, dia bawa dengan tangannya. Maka jika kemudian orang ini kemudian lewat, melewati orang-orang yang duduk-duduk, maka banyak yang kemudian melototi barang bawaannya. Mereka sambil melihat barang bawaan tersebut sambil ngobrol sama temannya. Itu kira-kira apa yang dia bawa ya? Atau kalimat yang lain. Maka banyak orang sampai di masa silam, jika ada orang yang lewat kemudian misalnya membawa daging untuk keluarganya, ini akhirnya dijadikan bahan obrolan sama orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Jadikan obrolan, oh fulan itu lauknya hari ini daging, karena dia pulang bawa daging. Oh, si B itu lauk rumahnya itu ini. Kenapa? Karena dia pulang bawa apa gitu. Dan itu ya, itu sudah menimbulkan ketidaknyamanan ya. Orang kemudian menjadikan lauk di rumah orang lain itu bahan obrolannya. Itu jika sampai ke telinganya tentu tidak nyaman. Demikian juga dipelototi ketika lewat itu juga tidak nyaman. Dipelototi pas lewat tidak nyaman, kemudian jadikan bahan pembicaraan juga menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu maka Nabi katakan hak jalan adalah jangan melototi orang yang lewat. Tundukkan pandangan bahasa lainnya. Terjemah bebasnya, jangan melototi orang yang lewat, baik dia lawan jenis ataupun sesama jenis. Demikian juga termasuk di antaranya adalah jangan melototi barang bawaan yang dia bawa. Kemudian yang kedua, hak jalan adalah kata Nabi adalah tidak mengganggu. mengganggu orang yang lewat. Dan tidak mengganggu itu bisa jadi tidak mengganggu dengan kata-kata ataupun tidak mengganggu dengan perbuatan. Karena mengganggu dengan kata-kata, contohnya ya, membicarakan seseorang yang lewat, mengobrolkan tentang orang tersebut setelah dia lewat, boleh jadi dengan gunjingan ataupun namimah. Maka dan ini realita yang kita jumpai ketika orang itu duduk-duduk di pinggir jalan, seringkali orang lewat itu jadi bahan inspirasi untuk menjadi objek pembicaraan. Yang ini statusnya dalam agama statusnya riba, statusnya gunjingan. Kemudian bisa jadi mengganggu itu dengan perbuatan. Mengganggu dengan perbuatan itu dengan menyempitkan jalan. Karena ngobrolnya memakan apa bahu jalan atau apa namanya. Ya, ngobrolnya itu ternyata tidak di luar jalan, namun malah betul-betul pinggir jalan memakan bahu jalan. Akhirnya orang yang lewat jadi harus pelan-pelan sekali. Harusnya bisa lewat lebih lancar gara-gara pada ngobrol. Pada ngobrol pinggir jalan, duduk pinggir jalan. Apalagi kemudian ngobrolnya ini motor sama motor. Kira-kira dianggap saya jalan itu miliknya mbahnya gitu. Asik ngobrol ini. Orang lewat sampai harus pelan-pelan. Ya, harusnya lancar jadi menimbulkan gangguan. Maka ini termasuk duduk-duduk pinggir jalan. Orang ngobrol boleh jadi motor sama motor atau dan yang lain. Kemudian berhenti ngobrol, nah itu tergolong duduk di pinggir jalan. Boleh duduk di pinggir jalan, namun tunaikan hak jalan. Di antaranya tidak mengganggu orang yang lewat. Jika ini ngobrolnya di bahu jalan, sehingga menyempitkan jalanan, space untuk lewat itu jadi sempit. Maka ini duduk di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan yang tidak memenuhi apa yang Nabi syaratkan. Ya, maka ada sebagian orang kemudian memenuhi jalan sehingga mengganggu orang yang lewat. Akhirnya orang tidak bisa lewat kecuali dengan capek dan susah, yaitu harus ekstra hati-hati, pelan-pelan. Nanti kalau itu mobil lewat ya, maka nyinggol motor atau sepeda yang salah mobil, padahal motornya salah karena dia makan bau jalan. Namun aturan di tempat kita gak mau tahu, pokoknya kalau mobil yang nyinggol ya mobil yang salah. Nah, maka ini menyebabkan susahnya orang yang lewat, dan itu gak boleh. Karena ini sarana publik, fasilitas publik ya, maka gak boleh kemudian dinikmati kemudian dikuasai oleh sebagian orang dengan menyusahkan yang lain. Kemudian hak jalan yang ketiga adalah menjawab salam. Maka jika ada seseorang yang lewat sambil mengucapkan salam, maka jawablah salamnya. Ini ada di antara hak jalan. Karena tuntunan Nabi, orang yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Maka jika tuntunan Nabi, orang yang lewat itu mengucapkan salam pada orang yang duduk, maka jika dia mengucapkan salam, maka wajib bagi orang yang duduk untuk menjawab salamnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka anda orang yang duduk di pinggir jalan, perintahkan hal tersebut. Ya, maka jika anda melihat dan menjumpai ada hal yang tidak tepat, baik yang tidak tepat itu adalah orang yang lewat atau bukan orang yang lewat, ya, maka ya, dan perlu diperintahkan untuk melakukan kebaikan, maka ada kewajiban untuk mengajak pada kebaikan, mendorong untuk melakukan kebaikan dan memotivasi melakukan kebaikan. Demikian juga jika anda melihat orang yang lewat dan dia melakukan kemungkaran, ya, dia melakukan kemungkaran, ya, boleh jadi dia bawa botol khamr atau kalau di sini dicontohkan dia lewat sambil merokok atau kemungkaran yang lain, maka idealnya larang dan ingatkan orang tersebut dari kejelekannya, dan ini adalah bagian dari hak jalan. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum muslimin dampak jelek dari duduk-duduk di pinggir jalan. Maka jika tidak perlu, tidak harus dilakukan, maka wajib hukumnya memberikan hak jalan. Dan hak jalan telah Nabi jelaskan ada 5 poin, yaitu tidak melototi orang yang lewat, tidak mengganggu, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah hak jalan yang jadi kewajiban orang yang duduk-duduk di pinggir jalan sebagaimana penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-8 di bab ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini contoh amar ma'ruf nahi mungkar yang Nabi atau nahi mungkar yang Nabi lakukan. Dan ini contoh bahasanya, terkadang Nabi melakukan nahi mungkar secara keras. Ya, maka bijak dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti selalu lembut. Ya, namun yang benar, yang namanya bijak itu adalah lembut pada timingnya dan keras pada timingnya. Maka itulah yang namanya bijaksana. Bukalah orang yang bijaksana keras selalu keras, atau lembut selalu lembut. Itu bukan orang yang bijak. Maka amar ma'ruf nahi mungkar perlu kebijakan dan kebijaksanaan. Dan yang namanya bijaksana itu adalah lembut pada waktunya, tegas dan kaku di waktu yang lain. Kaku terus bukan bijak, lembut selalu juga bukan bijak. Oleh karena itu, di antara nahi mungkar yang Nabi lakukan, terkadang Nabi melakukannya dengan keras. Contohnya di hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Nabi melihat ada cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Maka tiba-tiba Nabi pegangi tangan orang tersebut, Nabi pegang cincinnya, Nabi tarik, jebret. Ya, Nabi pegang cincinnya langsung ditarik. Ya, keras, tentu keras sekali. Ya, enggak pakai ngomong permisi, ya, babi pun enggak, langsung cuma. Ya, Nabi lihat ada laki-laki pakai cincin emas, tanpa ngomong ini dan itu, Nabi pegangi jarinya, Nabi pegang cincinnya, langsung Nabi tarik. Setelah itu dibanting di depan matanya. Ya, setelah itu Nabi banting cincin itu di depan matanya. Banting pun sambil komentar. Banting sendiri juga sudah gimana gitu kan. Ini barang milik saya dibanting-banting, meskipun enggak rusak. Sambil komentar lagi. Nabi mencabutnya, kemudian melemparnya, ya, membantingnya sambil mengatakan, "Ya mitu ahatukum ila jamratin minan nar." Aneh kamu ini. Ini bersengaja mengambil bara api neraka lantas ditaruh di tangannya. Ini bahasa kita, ya, Nabi kemudian lihat ada orang pakai cincin dari emas, Nabi pegang jarinya, pegang cincinnya, tarik, jebret, banting depan mukanya sambil bilang, "Neraka mas." Sambil bilang, "Neraka mas." Wah, ini tentu akumulasi 3 poin ini keras sekali. Akumulasi 3 ini keras sekali. Nabi sendiri yang ambil, bukan sekedar copot itu cincinmu. Nah, Nabi sendiri yang pegang, jebret gitu. Tentu linu atau sakit, ya jelas itu enggak usah ditanya. Ya. Nah, Nabi enggak nyuruh, namun Nabi langsung ini banting depan mukanya sambil bilang, "Neraka." Nah, namun ini keras yang pada tempatnya. Ini keras yang bijak. Bukti kali ini keras yang bijak, lanjutannya hadis. Habis bilang, "Ini neraka mas," Nabi pergi ngeloyor. Kan? Bayangkan, gak pakai keterangan lebih lanjut. Cuma banting depan mukanya bilang neraka, habis itu Nabi pergi. bilang neraka, habis itu dipasang tak loyor, pergi begitu saja. Setelah Nabi pergi, fakila li rajul ba'dama dahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kawan orang ini ngomong sama orang yang tadi pakai cincin. Setelah Nabi pergi, kawannya bilang, khud khatamak. Mas, itu cincinmu diambil, pakai apa? Cincinmu diambil. Ini cincinmu diambil, dijual, bisa dimanfaatkan. Ini ambil cincinmu, ini jual ke pasar. Khud khatamak, ambil cincinmu, intafi' bihi, manfaatkan, jual ke pasar. Kamu tidak boleh pakai, nih, namun jual kan boleh. Bukti kalau ini nahi mungkar Nabi yang sangat keras ini itu tepat, ketika ada orang yang ngasih nasihat sama orang ini, Nabi sudah pergi, ambil cincinmu, jual ke pasar, manfaatkan. Maka dia mengatakan, la wallahi la akhudu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi. Orang ini disuruh ngambil, jual, manfaatkan hasilnya, dia bilang, wallahi demi Allah saya tidak akan memunguti, tidak akan memungut mengambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi. Nabi buang, masa saya ambil? Padahal ini emas, ini 10 gram kan lumayan. 10 gram kan sudah lumayan. Namun dia bilang, tidak mau saya. Tidak mau ngambil. Nabi sudah membuangnya. Masa saya buang sesuatu, saya ambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi SAW. Betapa jeleknya saya. Nabi sudah membuangnya dariku, malah aku mengambilnya. Jadi, artinya apa? Nahi mungkar Nabi yang sangat keras tadi, manfaat. Nabi, orang ini tidak dendam, tidak jengkel, wah kurang ajar Nabi, tidak gitu. Tidak ada demikian. Tidak ada demikian. Tidak ada dendam, tidak ada jengkel, artinya plong. Artinya plong. Tidak ada masalah, tidak ada ganjalan. Maka dia mengatakan tadi, gimana, mana mungkin saya ambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi dari diriku. Memperhatikan ini manfaat. Demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini menunjukkan bahasanya, tidak semua keras itu tercela. Dan ini menunjukkan bahasanya anggapan sebagian orang tentang profil Nabi. Nabi itu orang yang lembut selalu gitu, tidak benar. Nabi itu bukan orang yang selalu lembut. Yang betul, Nabi itu orang yang bijak. Apa itu bijak? Lembut pada waktunya dan keras, kaku pada waktunya. Itu Nabi. Dan itu lebih sempurna, dan itu lebih bagus, lebih indah daripada orang yang selalu lembut, sampai-sampai lembut pada waktu yang harusnya keras dan tegas. Itu bukan satu hal yang indah, bukan satu hal yang bagus. Ya, maka nahi mungkar itu bisa kemudian lembut dan bisa dengan juga tegas dan keras. Yang penting adalah sikon yang tepat dan sasaran yang tepat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.